Oke, langsung kita panggil bersama Novi Andarisa. Bukan Andarisa, Kemputwati. Teman-teman, Nurul Kasanova, pemain yang lain, Betim Putra Banggawa, Alikan Putra, Alia Kopondo ya, Bandung Arjo, thank you. Fati. Selamat siang sahabat-sahabatku semuanya. Selamat siang, selamat datang. Di sini banyak sekali dari rekan-rekan yang sudah datang.